بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال الإمام السعدي رحمه الله: أيوة ألقى الله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسي وهي الجبال العظام لئلا تميد بهم وتضطرب بالخلق فيتمكنون من هذا الأرض والبناء والسير عليها. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan, menciptakan di muka bumi rawasi al-jibal, gunung-gunung yang besar, gunung-gunung yang besar. لألا تميد بهم وتضطرب بالخلق, supaya kuat dan kokoh dan tidak goncang satu makhluk dengan yang makhluk yang lainnya, ya, sehingga adanya jibal, adanya gunung, manfaatnya adalah supaya tidak goncang bumi, supaya tidak goncang buminya. Maksudnya apa? Ya bisa saja gempa, ya. Sehingga diantara sebab gempa, diantara sebab gempa adalah ketiga gunungnya meletus, ya, dasar gunungnya, sehingga di antara sebab, ya, yang paling utama adalah ciptaan Allah, gempa dan lain sebagainya adalah di tangan Allah untuk menakut-nakuti hambanya agar mereka kembali kepada Allah. Nah, tapi di sini kita bicara masalah Allah ciptakan gunung-gunung yang besar, ya, yang manfaatnya li'alla tamida bihim wa tattarib bil khalq, dengan gunung-gunung tersebut satu ciptaan dengan ciptaan lain, jalan dan dengan jalan yang lain, tanah satu dengan tanah yang lain tidak longsor, tidak goyang, sehingga ada jenis tanah yang rapuh, dalam artian apa, cepat longsor. Sehingga kenapa Allah ciptakan gunung, ya ini kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah ciptakan gunung ini supaya tidak tanah satu dengan yang lainnya tidak goncang, tidak rapuh, tidak longsor, ya, disebabkan oleh makhluk. Nah, sekarang kalau gunungnya dirusak, kira-kira bagaimana? Kan seperti itu. Ini sebab saja, artinya bukan kita menolak bahwasanya gempa adalah apa urusan, oh tidak, bukan itu yang kita bicarakan. Karena al-imam Syekh Muqbil rahimahullah mempunyai kitab, ya, Zalazil, masalah gempa dan yang semisalnya itu, membantah tentang orang-orang yang tidak meyakini bahwasanya semuanya itu adalah yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita meyakini dengan hak, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semua, tapi di sini hubungannya masalah jibal, masalah gunung yang Allah ciptakan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara manfaatnya adalah supaya tidak goyang, tidak gempa, tidak goncang ya struktur tanah, sehingga dipancangkan oleh Allah gunung-gunung-gunung, yaitu berjarak antara gunung satu gunung yang lainnya, berjarak. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa yatamakkanuna min hasir ard wal bina wasair 'alaiha, dengan adanya gunung satu ke gunung yang lainnya, dan biasanya ada uratnya nyambung satu dengan yang lain, nyambung kadang berjejer, manusia bisa nah bercocok tanam ya, manusia bisa bercocok tanam, wal bina, dan membangun rumahnya ya, wasair 'alaiha, dan berjalan di atasnya. Nah, berjalan biasanya kalau enggak ada penopang ya biasanya jalannya longsor. Ya, ada enggak jenis tanah yang longsor terus? Hah? Ada enggak? Ada. Jenis tanah yang longsor, selalu longsor karena enggak kuat. Itu mungkin ada tapi jarang. Ada, bukannya enggak ada, ada. Ya, mungkin berapa persennya mungkin. Ya. Antamila bikum anhara, dan Allah ciptakan sungai. Ya. Ini juga ada manfaatnya. Wa min rahmati ta'ala an ja'ala fiha anhara. Di antara rahmat kebesaran Allah, Allah jadikan, Allah ciptakan di sini adalah sungai-sungai. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di sini yasuquha min ardin ba'ida ila ardin mutarrah ilaiha isaqihim wasaqa wasaqi mawashihim wa hurusihim. Allah ciptakan sungai-sungai dan yang semisalnya, danau atau yang semisalnya, sehingga manusia bisa mengambil air darinya, dari tempat yang jauh, ila ardin mutarrah ilaiha, ke tempat yang sangat membutuhkan air ya, isaqihim, untuk mengairi, jadikan sebagai minum, untuk memberikan minuman kepada ternak mereka, menyirami tanaman mereka, tumbuh-tumbuhan mereka. Anharan ala wajhil ard, sungai yang ada di bumi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah ciptakan. Wa anharan fi batniha yastakhrijuna bihafriha, dan sungai-sungai ya, yang manusia juga bisa membuat sungai tersebut, hatta yasiru ilaiha yastakhrijuna bima sakharallahu lahum min dawali wal alat wa nahwiha. Dan sungai-sungai tersebut bisa manusia manfaatkan. Nah, yang mana manusia bisa menggapainya, sehingga mereka bisa memanfaatkan sungai tersebut, karena Allah tundukkan, Allah mudahkan untuk manusia sebagai fasilitas, sebagai manusia. Nah, baik sungai alami maupun sungai buatan. Wa min rahmati an ja'ala fil ardi subulan, dan di antara rahmat kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan di muka bumi itu ada jalan, turukan tusil ila diyar mutanaiyah. Jalan-jalan itu yang Allah subhanahu wa ta'ala nah mudahkan, yang Allah ciptakan. Ya mungkin dahulu jalan setapak, kemudian diperluas oleh manusia atau bagaimana. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jalan. Allah ciptakan jalan di muka bumi ini untuk memudahkan manusia, transportasi manusia. Entah artinya jalan secara umum yang ribuan tahun ribuan tahun sebelumnya. Nah, fanubinubih, maka kita mengimaninya. Karena memang kadang kalau kita ke hutan saja, ke hutan ya mungkin nam atau di gurun pasir atau apa, kadang memang ada jalan setapak, jalan-jalan ini. Nah, dialah Allah yang menciptakannya. Artinya Allah jadikan ini semua untuk manusia, rahmat bagi manusia. Turukun tusil ila diyar, jalan yang Allah bikin, yang Allah jadikan, ya sehingga menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain yang jauh. La'allakum tahtadun, supaya kalian bisa mengambil petunjuk darinya. As-sabil ilaiha hatta innaka tajid ardan mushtabikah bil jibal musalsilah fiha. Sampai-sampai di sini diceritakan, ya, kata Imam Syadir rahimahullah, hatta innaka tajid ardan mushtabikah bil jibal musalsilah fiha. Sampai-sampai engkau melihat atau mendapati suatu tempat yang satu dengan yang lainnya saling berdekatan dengan gunung, dan berhubungan antara satu gunung dengan gunung yang lainnya, tapi Allah berikan jalan secara alamiah, secara alamiah. Wa ja'ala Allah fiha wa ja'ala Allah fi ma bainahu manafidh wa masalik lis-salikin. Allah jadikan antara satu gunung yang berdekatan itu dengan tempat yang lainnya ada celah jalan. Celah jalan artinya mungkin jalan setapak atau apa yang itu bisa dikembangkan oleh manusia, yang pada dasarnya, pada dasar sebelumnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua. Allah mudahkan itu semua untuk manusia. Nah, wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan alamat, tanda-tanda, ciri-ciri yang ada di muka bumi. Nah, kata di sini enggak ada ya, di mana tafsir Ibnu Katsir, As-Sa'di ada enggak tafsirnya? Enggak ada, enggak ada. Di Ibnu Katsir rahimahullah wa alamatin, Allah alam ini kenapa enggak ada, harusnya ada, harusnya ada, karena ini satu ayat sendiri, wa'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Apakah luput ataukah salah cetak, Allahu a'lam. Artinya kadang percetakan itu ya buru-buru ya, supaya ini itu dan lain sebagainya. Karena ini satu ayat sendiri ini, apakah luput oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah ataukah mungkin dari percetakannya, Allahu a'lam, kita enggak tahu. Ya, karena ini penting nih, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Satu ayat ini ya, ini ditandai nih. Tandai tanda tanya, apakah ini luput dari Al-Imam Sa'di rahimahullah ataukah dari percetakannya? Ini penting. Karena selama ini Allahu a'lam, apakah ada yang sudah memberikan catatan ya, karena walaupun satu ayat, dia ini pertanyaannya apakah luput dari Al-Imam Sa'di sendiri ataukah dari percetakan, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah, ada enggak di situ antum, ada enggak? Enggak ada ya. Iya. Makanya ini keanehan. Ya. Jadi butuh misalkan ada 10 kitab tapi beda-beda penerbit. Itu di misalkan penerbit ini atau penerbit aslinya. Biasanya penerbit aslinya ada makhtutat, ada tulisan catatan tangan beliau asli misalkan. Terkadang setelah percetakan itu biasanya apa? Hanya copy paste. Kalau copy paste biasanya buru-buru. Kalau buru-buru ngejar apa? Ngejar fulus. Ya, Allahu a'lam. Makanya ini kasih catatan. Ya, catatannya apa? Surat An-Nahl ayat berapa? Ayat 16, apakah luput dari Al-Imam Sa'di rahimahullah ataukah dari percetakannya? Kalau seandainya luput, maka harus dilihat makhtutat. Makhtutat maksudnya apa? Tulisan asli tafsir dari beliau sendiri. Ya. Itu yang pertama. Atau muqabilan nusakh. Muqabilan nusakh itu melihat percetakan-percetakan yang lain dicocoki. Misalnya ada 10 percetakan, 20, 30 percetakan, semua dicocoki. Misalkan ada 10 jenis percetakan yang berbeda-beda dicocoki, ternyata dari sekian puluh percetakan tidak ada, misalkan, berarti apa? Luput. Tapi itu juga belum pasti, harus melihat tulisan tangan asli beliau, sehingga enggak sembarangan kita ya ngomong sana sini. Masih kemungkinan masih sifatnya adalah kemungkinan ini dan itu. Tapi kita baca tambahan ilmu dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah wa'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ini penting. Allah ciptakan di dunia itu ada alamat. Alamat itu bahasa Arab. Alamat itu bahasa Arab. Alamat itu apa? Bahasa Indonesia. Apa arti alamat? Apa? Acuan. Tujuan. Alamat tujuan. Alamat tujuan, tanda, ciri. Itu alamat. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan alamatin ay dalail, dalil-dalil. Dalil itu apa? Ya, penguat. min jibalin kibar wa akam sigar wa nahwi dzalik. Dari ya yang Allah ciptakan semuanya itu ada alamat, ada ciri, ada tanda. Baik misalkan daerah ini ada gunungnya besar, daerah ini gunungnya kecil, ada sungainya, ada ininya, ada itunya. Mafhum aja, paham ini? Semua ada cirinya, ada tandanya. Ciri ke barat apa? Ya, karena dulu belum ada Google Map. Sebelumnya belum ada GPS. Apalagi? Hah? Peta? Apalagi? Kompas. Ribuan tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu misalkan. Ya, 5000 tahun atau sebelumnya. Ya, ribuan tahun yang lalu, ya belum ada teknologi itu, semua belum ada. Tapi sudah Allah ciptakan alamat, tanda, ciri. Mau ke timur, cirinya ke sana. Mau ke barat, cirinya ke sini. Mau ke selatan, cirinya ke sono. Faham? Faham enggak? Ada ciri. Atau mungkin sekarang ada. Bukannya enggak ada. Yang maksudnya ciri yang alamiah ya. Kalau ciri atau alamat tanda ciri yang sudah berkembang, sudah maju ya, itu banyak sekali. Sudah ada tulisannya Surabaya ke sono. Kan gitu. Nah, yang sebelumnya kalau kita bicara ribuan tahun yang lalu, sudah Allah ciptakan tanda-tanda, ciri-ciri, baik di gunung, di daratan, di lautan, hatta mungkin di lautan. Ada cirinya. Lihat apa? Lihat bintang. Bintang timur, bintang selatan, bintang utara. Kan ribuan tahun yang lalu gak ada GPS, gak ada Google Map, gak ada kompas, tidak ada. Semua sudah Allah ciptakan. Dalail min jibalin kibar, dalil-dalil atau tanda-tanda, ciri-ciri, baik dari gunung yang besar atau sungai atau apa batu besar misalkan. Oh, kalau ke sana nanti kalau ke rumah fulan ada batu besar ke arah kanan. Kan gitu biasanya. Oh, ada pohon ini, cirinya ini. Kamu belok kiri. Ya. Ini sudah Allah ciptakan. Maksud tujuannya apa? Untuk memudahkan manusia. Wa alamatin. Dan Allah ciptakan alamat. Tanda alamat. Alamat itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Tapi di Indonesia kan. Dipinjam dan digunakan. Dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, pada dasarnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran di sini alamat, alamat, tanda-tanda, jamak. Sehingga wa yastadallu bihal musafirun barran wa bahra. Para musafir bisa menjadikan sebagai ciri dan tanda baik di daratan maupun di lautan. Idza dhallat tariqa bin nahar, apabila mereka tersesat dalam perjalanan baik di siang hari atau di malam hari. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang di langit mereka bisa menjadikan petunjuk, yaitu tadi bintang utara, bintang selatan, bintang ini, bintang itu. Oh, ke arahnya ya kanan dikit, kiri dikit. Misalnya tersesat dia nelayan, melihat bintang, oh saya tadi dari sini nih. Ini bintangnya. Bintang ini gabungnya bentuknya segitiga misalkan. Bintang ini seperti ekor. Bintang ini seperti ini, jarak segini, berarti kan lewat sana. Paham gak? Nah, jenis-jenis bintang. Oh, bintang itu adanya sebelah berapa derajat. Ya, ini semua tanda yang Allah jadikan untuk manusia. Karena manfaat bintang itu ada berapa? Zinatan lissama, zinatan lissama. Bintang itu Allah jadi, Allah ciptakan untuk apa? Perhiasan langit supaya cantik. Langitnya supaya cantik, indah. Maka Allah jadikan perhiasan. Ini yang pertama. Yang kedua, petunjuk, ya ini dia. Tunjuk, tanda, ciri. Jalan. Jalan apa? Nelayan di lautan. Yang ketiga, rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan, mencuri kabar dari langit. Apalagi wa bin najmi hum yahtadun ay fi dhulamil lail. Qalahu Ibn Abbas wa Malik, ya, dan dari Al-Imam Malik rahimahullah, wa alamatin wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, ya, dan dengan tanda-tanda, alamat, ciri dan gunung, ya, hum yahtadun, mereka bisa mengambil petunjuk. Disebutkan dari Imam Malik rahimahullah, nujum wahyal jibal. Nujum yang dimaksud di sini adalah jibal. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini semua, alam semesta, baik tadi gunung, ya, yang Allah tancapkan, ya, ke dalam bumi, antamida bikum, supaya menjadi patok kokoh kuat bagi manusia, tanahnya, kemudian sungai, kemudian jalan-jalan, jalan maupun jalan, baik jalan setapak maupun jalan yang sudah berkembang, Allah mudahkan, Allah berikan itu semua kemudahan untuk manusia. La'allakum tahtadun, agar kalian bisa mengambil petunjuk darinya. Wa'alamatin wa bin najmihum yahtadun, dan Allah ciptakan tanda, ciri, alamat. Hatta mungkin di kutub utara atau kutub selatan, di Antartika, ya tetap ada tanda, ciri. Oh, jalan ini ke sini, walaupun daerahnya daerah es. Walaupun daerahnya daerah es, atau di hutan sekalipun, ya, atau hutan ibaratnya, istilahnya hutan yang masih belum terjamah mungkin versi manusia. Semuanya sudah Allah berikan ciri dan tanda. Nah, untuk manusia, ya, sebagai ciri, tanda, kemudahan untuk manusia. Semua itu adalah kemudahan yang Allah berikan untuk manusia. Nah, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah rabbil alamin.